Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman, rezeki yang melimpah ruah yang terkadang tidak kita rasakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bangsa Indonesia dan dunia secara umum merasakan masalah ekonomi yang begitu dahsyat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang makan susah, cari pekerjaan susah, menyekolahkan anak pun susah. Pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, sesusah apapun hidup ini, jangan sampai membunuh anak sendiri. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, membunuh anak bukanlah menyelesaikan masalah. Melepaskan anak kepada orang lain untuk dipekerjakan bukanlah merupakan menyelesaikan masalah. Ingatlah bahwa rezeki anak ada sendiri dan rezeki kita pun ada sendiri. Ketika kita merasa bahwa membunuh anak berarti telah mempertahankan dan memperbanyak rezeki bagi diri, maka sebenarnya itu adalah pernyataan yang salah. Karena setiap siapa yang lahir, rezekinya Allah yang menanggung. Untuk itu lebih jelas bagaimana kita memahami ayat ini. Kenapa Allah mengatakan orang yang membunuh anak adalah orang yang bodoh? Safaham bi ghairi ilm, tidak mengetahui. Mengapa yang membunuh anak dikatakan orang yang rugi? Mengapa yang membunuh anak dikatakan telah mengharamkan rezeki dari Allah? Di studio telah hadir Ustaz kita Fajrul Haq. Bagaimana kita memahami tiga hal ini Ustaz Fajrul? Membunuh anak dikatakan merugi, membunuh anak dikatakan bodoh, membunuh anak sendiri berarti menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Fajrul. Pertama, anak itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kenapa kita mengatakan rahmat? Karena Allah sudah menjamin rezeki masing-masing setiap orang yang lahir ke muka bumi ini. Maka untuk itulah Allah berkata atau berfirman, safahan min bi ghairi ilmin. Bodoh karena apa? Karena mereka sudah melarang sendiri nikmat yang Allah ingin berikan kepada orang-orang yang lahir ke dunia ini. Allah. Seperti ada orang mengharamkan binatang. Mengharamkan binatang ini Ustaz. Padahal binatang itu halal. Iya. Begitu kan? Lembu seperti halal, lembu ya. Halal. Kambing itu halal. Tapi kalau ada orang yang mengharamkan, berarti itulah orang yang dikatakan dalam Al-Quran ini safaham bi ghairi ilmi. Kebodohan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah jelas, Allah tidak pernah main-main mengeluarkan firman-Nya. Itulah sebagai aturan yang ada di dunia ini, itulah sebagai panutan kita, karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, bahkan sebagai penuntun kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini kaitan antara ayat 139 dan 140, Ustaz Fajrul ya. Karena pada 139 yang kemarin kita mengkaji tentang pengharaman apa yang dihalalkan Allah dari bentuk sembelihan. Maka di sini mengharamkan nikmat lahirnya anak. Ya kan? Itulah mungkin kaitannya. Jadi Ustaz Fajrul telah menjawab bahwa orang yang membunuh anak adalah bodoh. Karena apa? Karena dia tidak tahu dan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa? Bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allahu khairur raziqin. Allah Maha baik dalam hal memberi rezeki. Apa maksud khairur raziqin di sini, Ustaz? Khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maksudnya tidak ada yang paling baik di dunia ini, ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah. Yang sebaik-baik, maka dikatakan khairur raziqin. Iya, sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi rezeki. Benar sekali Ustaz Fajrul, karena memang kita melihat orang tua memberi rezeki kepada anaknya. Iya. Ayah memberi rezeki kepada, terkadang kepada istrinya, pasangannya. Atau sang anak memberi rezeki kepada orang tuanya di saat orang tuanya tidak mampu. Tetapi itu tidaklah maksimal. Tetap saja sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah lah yang memberi kita hawa untuk bernapas. Tidak ada satu orang tua pun yang bisa memberikan oksigen setiap hari kepada anaknya kalau misalnya dia beli itu di rumah sakit. Itu baru nikmat rezeki udara. Kita taunya mana lebih baik, orang tua atau Allah? Terkadang ada anak kecil mengatakan baik orang tuaku, karena apa? Dia memberi aku makan. Itu pernyataan yang datar karena masih anak kecil. Sebenarnya yang lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua hanya mampu memberi makan itu pun tidak tiap hari, tiap detik. Sementara Allah memberi udara dan itu tiap detik. Memberi akal kepada kita hingga berpikir, tiap detik kita gunakan. Memberi otot, tiap detik kita gunakan. Tangan, kaki, mata, telinga. Sungguh maha kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga dalam kondisi separah apapun, semiskin apapun kita, sebenarnya ketika kita lahir, kita adalah orang yang terkaya di dunia. Karena apa? Karena kita bersama Allah yang Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Al-Karim, yang maha pemurah. Bayangkan kata Ustaz, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Al-Karim ini Ustaz Fajrul, itu memberi walaupun yang diberi itu tidak tahu berterima kasih. Walaupun yang diberi itu mengucapkan kata-kata kufur, mensyirikkan Allah, tetapi dengan rahmat Allah, dengan sifat rahmannya, selama dia lahir ke muka bumi ini, Allah telah menjamin rezekinya. Maka di sini disebutkan safaham bi ghairi ilmin, juga ditekankan lagi qad khasira, telah rugi orang yang membunuh anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir Ustaz Fajrul, ada pernyataan qad dallu wa ma kanu muhtadin. Orang yang membunuh anak sendiri dinyatakan dengan sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa Ustaz Fajrul? Ini adalah ganjaran orang yang sudah membunuh anaknya, maka Allah mengatakan mereka itulah golongan orang-orang yang sesat, dan mereka itu tidak akan pernah diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah termasuk kategori ini, susah orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu merasakan sempit rezekinya ketika anak itu lahir. Maka solusi yang mereka kerjakan banyak terjadi pada saat ini, membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Padahal dari Al-Quran sejak dulu 14 abad yang silam sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa, Allah sudah menjamin menjamin rezeki anak-anak ini. Maka kita harus menjaganya saja, merawatnya saja, insya Allah rezeki itu akan datang kepada anak-anak, kepada anak-anak tersebut. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, membunuh anak adalah salah. Membunuh anak adalah sesat. Membunuh anak menyebabkan kita terjauhkan dari rahmat Allah. Tetapi apabila kita telah terlanjur melakukan itu, Allah yang Tawwab, yang Rahim, yang Maha Penerima Taubat dan Maha mengasihani hamba-hambanya, masih memberi peluang taubat bagi kita. Bertaubatlah. Mungkin dulu di masa muda kita melakukan hal yang tidak diinginkan Allah dan dikecam oleh masyarakat, dan telah terlahir anak yang tidak diinginkan dan dibunuh. Sekarang masih diberi kehidupan, bertaubatlah. Saya rasa itu menarik, Ustaz Fajrul, kita mengkaji bagaimana kalau orang sudah terlanjur. Yeah. Tentu saja bertobat adalah solusi. Yeah. Dan yang belum melakukan, jangan coba-coba untuk membunuh anak. Karena apa? Karena disebutkan Allah, qad khasira, telah rugi, bodoh orang yang membunuh anak, safahan bi ghairi ilmin, dungu. Karena apa? Karena dia telah menghambat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, dia lebih merasa lebih yakin dia pada dirinya daripada kekuasaan Allah. Maka di sini Allah menyebutkan iftira'an 'ala Allah. Ya, ya. Apa maksudnya Ustaz iftira'an? Ya. Mungkin banyak jenis-jenis iftira'an ini, mungkin yang kita dapatkan sampai saat ini. Iftira'an 'ala Allah itu boleh jadi makna iftira' kaziban, kazaban. Bohong terhadap Allah. Artinya apa? Orang yang membunuh anak itu merasa anak ini masa depannya susah, suram, pesimis dia melihat hidup ini. Dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak tentu anak yang lahir dari orang tua yang miskin akan menjadi anak miskin juga. Ya. Pak Harto, anak petani, menjadi Presiden Republik Indonesia. Soekarno pun anak petani, anak orang sederhana, anak rakyat bangsa Indonesia yang biasa-biasa saja, bisa juga menjadi presiden. Dan ada juga anak konglomerat lahir menjadi anak yang miskin papa. Jadi masalah rezeki ini tidak otomatis anak orang kaya akan menjadi kaya juga anaknya, dan anak orang miskin akan menjadi miskin seperti bapaknya. Tidak. Karena rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kemiskinan kita membunuh anak kita atau membuat anak kita menjadi sengsara. Tidak. Usaha tetap. Sekolahkan anak kita karena itu adalah pintu masa depan. Jadi jangan alasan tidak ada duit tidak disekolahkan anak kita. Sementara untuk menghisap rokok terus saja berjalan. Nah, ini kan suatu hal yang salah. Sekolah anak lebih penting daripada merusak diri dengan rokok. Itu salah satu contoh. Jadi iftira'an 'ala Allah, kembali lagi, jangan kita merasa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nah, itulah dia iftira'an 'ala Allah. Ya. Terus di sini Ustaz dikatakan setelah saya jabarkan tadi, qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Kenapa Allah memilih judulnya seperti ini? Mengatakan bahwasanya orang-orang yang membunuh anaknya itu sendiri adalah perbuatan yang bodoh. Kenapa tidak hal yang lain? Karena masih banyak lagi bentuk-bentuk iftira'an ini. Contohnya seperti ada pemujaan, dikatakan ini adalah adat istiadat, bahkan dari Islam dikatakan ini ajaran. Itu kan adalah salah satu bentuk iftira'an. Kadzibu artinya mengada-ngada, padahal tidak ada jelas dalam aturan agama Islam. Iya. Kira-kira apa rahasianya Allah memberikan judul seperti ini, Ustaz? Iftira'an 'ala Allah. Ya, safahan. Bukan. Kenapa judulnya di sini jelas dikatakan orang yang membunuh anaknya itu adalah orang yang bodoh? Kan masih banyak perbuatan-perbuatan keji yang lain, iftira'an yang lain. Iya, tentu saja perbuatan keji yang lain itu dibahas pada pembahasan yang lain. Tetapi ini merupakan suatu fenomena yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Karena apa? Karena Allah itu adalah Al-Hayy, Zat yang Maha Hidup. Jadi Allah menginginkan kehidupan di alam ini. Disebutkan di dalam firman Allah yang lain, "Man qatalan nafsa bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa membunuh nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Ini merupakan pentingnya apa? Pentingnya menjaga kehidupan dan dikecamnya membunuh. Di sisi lain kita juga menemukan Ustaz Fajrul, kenapa kok aulad? Aulad ini bukanlah anak laki-laki. Tetapi siapa saja yang lahir disebut dengan walad. Baik laki-laki ataupun perempuan, karena dia terlahirkan, wulida, terlahirkan. Jadi di sini sebutkan memang benar pada masa kaum kafir Quraisy dulu hidup, orang kaum kafir Quraisy lebih senang membunuh anak perempuan karena malu. Dia lebih senang kalau memiliki anak laki-laki semua. Tetapi dalam ayat ini dikatakan baik membunuh anak laki-laki ataupun anak perempuan tetaplah merupakan perbuatan yang merugi, tetaplah merupakan perbuatan yang bodoh, dan ini menghambat rezeki, rezeki anak dan rezeki orang tua. Para pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan ayat yang menyadarkan kepada kita bahwa sesedih apapun keadaan kita sekarang, kalau kita lihat nikmat yang ada pada diri kita, maka sebenarnya kita akan menjadi orang yang sangat gembira. Karena apa? Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, melihat orang di sekitar kita jauh lebih dahsyat lagi pun ada. Bahkan kita menemukan ada orang yang tidak tersadarkan diri, misalnya jatuh gila. Ada orang yang tidak tersadarkan diri, penyakitan. Alhamdulillah, walaupun tidak memiliki, kita masih diberikan Allah kesehatan. Walaupun terkadang kita harus jatuh sakit, kita masih memiliki iman. Itu juga merupakan rezeki uluhiyah yang tidak kalah dahsyatnya daripada rezeki rububiyah yang dinikmati oleh mukmin dan kafir. Rezeki uluhiyah, keimanan kita kepada Allah adalah segalanya. Ridho menyebabkan semua yang susah menjadi nikmat dan bahagia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.